Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min haula'i man idza hadara sama'al muka'i wa tasdiyati yatanazzalu alaihi syaitanuhu hatta yahmilahu fil hawa'i wa yukhrijuhu min tilkat dari fa idza yukhrijahu wa yukhrijahu asy ma'tab ka'an mutmaratan ba'da hatta wa yukhrijahu min tilkat dari fa idza hadara rajulun min awliya'illahi tarada syaitanahu fayasqutu kama jara hadza wa idza apa wa idza hadara rajulun min awliya'illahi tarada syaitanahu tarada syaitanahu fayasqutu kama jara hadza li ghairi wahidin wa min haula'i man yastaghitsu bi makhluqin imma hayyun aw mayyitun sawa'un kana dzalikal makhluqu musliman aw nasraniyan aw musyrikan fayatasawwaru asyaitanu bi surati dzalikal mustaghathi bihi wa yaqdi ba'dha hajati dzalikal mustaghithi fayadhunnu annahu dzalikal syakhsu aw huwa malakun tasawwara ala suratihi wa innama huwa syaitanun adallahu la lima asyraka billahi kama kanat syayatinu tadkhulu fil asnami wa takallamal musyrikina wa min haula'i man yatasawwaru lahu asyaitanu wa yaqulu lahu anal khadiru wa rubbama akhbarahu bi ba'dil umuri wa a'anahu ala ba'di mutalibihi kama qad jaro ba'd matalibihi kama qad jaro dzalika li ghairi wahidin minal muslimina wal yahudi wan nasara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut lagi. Masih dari karomah para wali dan juga ahwal syaitaniyah yang dibicarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyatakan wa min haula ya man idza hadara sama'al muka, dan di antara mereka ya yang pada waktu dia hadirnya itu untuk mendengarkan muka wa tasdiyah, ya, yaitu sholatnya khas orang jahiliyah, siulan dan tepuk tangan, ya. Wa makana sholatuhum indal bait illa muka aw tasdiyah, kan begitu di Al-Qur'an. Siulan dan tepuk tangan, maka yatanazzalu 'ala syaitanu, setan turun, ya, setan turun kepadanya hatta yahmilahu fil hawa, hingga membawanya terbang ke angkasa, wa yukhrijahu min tilkat dar, ya, dan mengeluarkannya dari rumah tersebut, ya. Allahu musta'an. Syaikh Al-Fauzan menjelaskan ini juga diantara ahwal syaitaniyah, ya, apabila ada siulan, tepuk tangan, ya, apabila ada muka. Ada muka-muka yaitu siulan, nah, tepuk tangan, tasfiq. Maka mereka di jahiliyah, orang-orang jahiliyah mengamalkannya ketika mereka di sisi Ka'bah. Allah berfirman wa makana sholatuhum, tidaklah sholat mereka, ibadah mereka indal bait, di sisi baitullah, di sisi Ka'bah, illa muka'an wa tasdiyah, kecuali siulan dan tepuk tangan. Inilah sholat mereka di masa jahiliyah di sisi Ka'bah. Ya, man alladzi amarahum bihadza, siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan hal ini? Yang memerintahkan mereka untuk melakukan ini adalah syaitan. Fa idza hasala majlisun fihi, ya, Nah, apabila sudah ada majelis, ya, majelis-majelis kebatilan seperti ini, maka setan datang di situ ke majelis tersebut. Apabila perkara-perkara tersebut bertambah, ya, siulannya, tepuk tangannya tambah banyak, ya, maka setan akan membawanya, mengeluarkannya dari tempat tersebut. Dan mereka menyangka ini karomah dari Allah, ya, yang hadir untuk mereka. Padahal setan yang menginginkannya. Murid, yuridu, setan ingin menyesatkannya, menyesatkan orang yang tertipu dengan hal ini. Ini majelis lahu, ya, ya, ya, majelis sia-sia yang tidaklah menyeret kecuali kepada keburukan. Berbeda dengan majelis zikir, majelis Quran, yang hadir di sana malaikat sakinah, ketenangan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathum al-malaikah. Ya. Ya. Taib, dan Allah menyebut-nyebut mereka fi man indah. Ini perbedaan antara majelis kebaikan dan majelis keburukan. Majelis kebaikan dihadiri oleh malaikat, majelis keburukan dihadiri oleh setan. Ya, dan ini juga perbedaan antara majelis para waliullah dan majelis wali-wali setan. Ya. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyanjutkan. Ya, wa idza hadara rajulun min auliyaillahi ta'ala tarada syaitanah. Ya. Apabila ada seseorang dari kalangan wali Allah datang, maka rajul ini, wali Allah ini akan mengusir setannya, fayaskut, hingga dia terjatuh. Ya, kama jarohada li ghairi wahidin, sebagaimana terjadi di banyak orang. Ya. Nah, kalau ada lagi ada debus, datang wali Allah, baca ayat kursi. Eh, kalau nguap tutup. Idza tasaba ahadukum falyaruddu mastata'a. Kalau di antara seseorang kalian nguap, tutup semampunya. Setan ketawa. Dan sampai di majelis ini setan punya porsi ketawa. Ya. Tutup. Taibar kalau fik. Ah, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan setan yahmilu hadzal ladzi. Setan membawa orang ini. Ya. Karena sebab dia tadi itu siul, tepuk tangan. Ya. Nah, apabila ada waliullah datang, waliullah ini mengusir setannya. Jatuhlah dia yang dibawa oleh setan. Setan bawa dia ke udara. Waliullah datang, baca ayat kursi. Setan jatuh. Setan lari. Akhirnya dia terjatuh. Kan yang bopong dia udah lari. Jatuhlah dia. Ya. Hai barakallahu fik. Fahada dalilun ala butlanil ahwal syaitaniyah inda huduri awliyaillah wa inda huduri zikrillah. Dalil, bukti akan batilnya ahwal syaitaniyah ketika kehadiran waliullah, adanya zikir kepada Allah. Inilah perbedaan antara khawarij syaitaniyah dan karomah rabbaniyah. Ya. Wa min haula'i man yastaghitsu bi makhluqin imma, ya. Dan di antara mereka ada yang beristighosah kepada makhluk, imma hayyun aw mayyitun. Beristighosah kepada makhluk, apakah yang masih hidup, apa yang sudah mati. Ya. Apakah orang tersebut muslim, nasrani atau musyrik? Fa yatasawwaru syaitan bi surati tilkal mustaghasi bihi. Setan lantas menampakkan diri sebagai wujud dari orang yang dimintai pertolongan itu. Dia datang ke kuburan habaib, yang habaib ini sudah meninggal ratusan tahun lalu. Datang ke kuburannya, setan menampakkan diri sebagai habaib. Kan setan bisa. Hatta wujud, berwujud Abu Bakar Ash-Shiddiq, setan bisa. Yang enggak bisa ialah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku-ngaku aja setan bisa. Saya Abu Bakar, saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu wujud Abu Jahal. Nah. Taib. Kemudian wayaqdi ba'du hajati dzalikal mustaghis, dan setan pun, ya, setan pun kemudian mewujudkan, memenuhi beberapa hajat dari si mustagis, orang yang minta pertolongan tadi kepada setan tadi, kepada kuburan keramat tadi. Fayadunnu, maka orang si mustagis ini, orang yang beristighosah ini, menduga annahu dzalika syakhs, itulah wali tadi, orang tadi. Ya, semakin sesat ya. Ya. Wa au huwa malakun, atau setan menampakkan diri sebagai malaikat, nanti akan disangka ini setan. Tasawwara ala suratihi, ya, yang menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Wa innama huwa syaitan, padahal adalah setan. Adallahu lama asyraka billah, ya, padahal itulah setan tatkala dia, dan setan menyesatkannya tatkala dia, ya, menyekutukan Allah. Kama kana syayatin, sebagaimana para setan, tadkhulul asnam wa tukallimu al musyrikin, setan masuk ke berhala dan berbicara kepada kaum musyrikin. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini dijelaskan di sini oleh Syaikh Fauzan ini. Ya. Sebagaimana yang beliau katakan, hada sabaq fi at-tawassul, tawassul wasilah huna idon man istaghatha bi mayyitin aw istaghatha bi makhluqin ghaibin wa inna syaitan yatamassal bihi ya'ti wa yujibu man istaghatha bihi wa yahduru lahu ma yurid li ajli al-fitnati wa li ajli istidraj wa sabab dhalika fi hadha huwa syirku li anna al-istighatha bil mayyit wa al-istighatha bil ghaib syirkun billah wa syirku la syakka annahu yurdi syaitan. Orang yang minta-minta kepada mayit atau minta kepada makhluk yang gaib, setan akan menampakkan diri menjadi seperti dia. Dia datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang setan dalam bentuk Syekh Abdul Qadir Jilani, menjawab permintaannya, menghadirkan apa yang diminta. Kamu mau apa? Saya mau uang. Setan mencuri uang langsung. Kan banyak tuyul-tuyul tuh, nyuri-nyuri uang. Setan langsung curi uang, dikasih ke dia. Tuh, setan bisa lari sekejap. Ingat kisah jinnya Nabi Sulaiman. Ya, sebelum ngedipin mata bisa dihadirin dengan sana, ratu negeri Saba. Setan bisa sekejap lari. Mau di mana? Mau handphone. Handphone ini apa? Suyudi, langsung. Uj, diambil. Suyudi, mana handphone ini? Diambil setan. Ya. Diambil setan. Allah musta'an. Ya. Nah, ini untuk karena fitnah istidraj, sebabnya itu adalah kesyirikan. Karena beristighosah pada yang mati, beristighosah pada yang gaib, itu syirik pada Allah. Syirik enggak diragukan lagi mendatangkan keridoan dari setan. Ya, maka setan akan berkhidmat kepada si musyrik ini, orang yang tadi. Ya. Dia setan datang kepada dalam kepada orang tadi dalam bentuk manusia, ya, yang berdoa kepadanya, menyuruh kepadanya dan menyerupainya, memenuhi hajatnya. Dan si miskin ini, kata Syekh, wa yadhunnu hadzal miskinu, si miskin ini, orang yang istighosah tadi, menyangka bahwa itu adalah wali. Nah, itu adalah wali yang dia bermunajat pada, beristighosah padanya, atau mayit, ya, mayit yang hadir, atau orang gaib. Apa hadza kulluhu minal ghurur, semua ini tipuan. Allah musta'an. Ya. Atau setan menyangka, atau orang si musyrik ini menyangka bahwasanya, oh ini dia, ini walinya ini. Au huwa malakun ala surat. Oh ini malaikat. Ada sabak. Setan tadkhul ala asnam wal ahjar, kata Syekh. Setan masuk ke patung, bebatuan, pepohonan, kuburan yang dijadikan tempat berdoa pada selain Allah. Setan akan masuk situ, menyerupai. Ya. Datang ke kuburan keramat, ke pohon keramat. Datang ke situ, setan sengaja tuh goyang-goyangin pohon. Biar angker gitu kan. Yang lain enggak gitu, biar dia takut ya. Bah. Setan goyang-goyangin itu. Kan angin di tangan siapa? Kan Allah, bukan tangan setan. Ya. Goyang-goyangin sama setan. Allah biarkan, biar menjadi fitnah. Wah, ini angker ini ya. Ini pertanda nih ya. Mbahnya ada. Mbah mohon Mbah gitu. Minta nomor togel yang keluar apa. Ya. Ay barakallahu fik. Wa innama huwa syaitan. Itu adalah setan yang menyesatkannya tatkala dia berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana setan dulu masuk ke berhala dan berbicara kepada kaum musyrikin. Ya. Wa min haula, dan di antara mereka. Wa min haula man yatasawwaru lahu syaitan wa yaqulu lahu anal khadir. Nah ini setan nyamar-nyamar jadi wujud seorang yang mengaku dengan berkata, "Saya lah Nabi Khidir." Ya. Wa rubbama akhbarahu bi ba'dil umur. Dan setan ini mengabarkan kepada tentang berbagai hal yang gaib, wa anahu ala ba'di matalibih, dan membantunya dengan berbagai hal apa yang dia minta. Ya. Apa yang diminta? Kama qad jara dzalika li ghairi wahidin minal muslimin wal yahud wa nasara. Sebagaimana hal ini yang terjadi oleh beberapa orang dari kalangan kaum muslimin Yahudi dan Nasrani, oleh banyak orang terjadi ini. Kata Ibn Taymiyah. Ya, Syaikh Shalih Fauzan mengatakan Khidir hadza huwal abdu as-salihu alladhi atahu Allahu min ladunhu ilman. Ini sudah pernah kita bicarakan di sini juga. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga membicarakan Khidir, masalah Khidir ini. Ya, kisahnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat enggak? Ya. Dia hamba. Walladzi dhahaba Musa. Ya. Yang Musa pergi untuk berjumpa dengannya, belajar dengannya. Oh, wa mayyitun, Khidir sudah wafat. Ya. Walakin minhum man yadda'i annahu hayyun. Namun di antara mereka mengklaim bahwa Khidir itu masih hidup. Ya. Annahu yaduru fid dunya. Khidir masih muter-muter di dunia. Ya. Maka setan ini mengatakan, "Saya Khidir." Ya. Maka setan datang mengatakan, "Saya Khidir." Padahal Khidir telah mati min zamanin, sudah waktu lama. Min ahdi Musa, di waktu Nabi Musa. Ya. Khidir itu sudah enggak ada. Allah Ta'ala berfirman, "Wa maj'alna li basharin min qablikal khuld wa ayyim mitta minhumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut." Kami tidak jadikan manusia sebelum engkau itu kekal. Enggak ada. Ya, sudah mati semua. Bahkan kalau Khidir masih hidup di masa Rasulullah SAW, Khidir enggak bantu Nabi di perang Badar, Khidir termasuk kalangan apa? Munafikun. Enggak mungkin. Ya. Kalau Khidir masih hidup, dia wajib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Isa enggak bisa, walaupun Nabi Isa belum wafat, tapi Nabi Isa di langit. Enggak bisa bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Ya, perang Badar itu perang krusial. Semuanya kaum mukminin berangkat kecuali wanita, anak-anak dan orang tua yang semisal Abdullah ibn Maktum buta. Ya, semua berangkat. Enggak bisa. Khidir kalau masih hidup wajib ikut perang. Malaikat Allah turunkan. Ya. Di mana setan waktu itu ikut juga di barisan musyrikin sebagai suraqah. Enggak bisa ini. Khidir masih hidup. Makanya Nabi berdoa apa? Allah, ya Allah, jika pasukan ini kalah, ya Allah. Ya. Allahumma in tuhlik hadir isobah dan tu'bad. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, ya Allah, engkau tidak akan diibadahi lagi selama-lamanya. Karena habislah kaum muslimin. Selesai. Dan enggak ada Nabi lagi. Ya, kalau pasukan Badar kalah, udah Madinah habis. Ya. Habis. Sudah. Gak ada lagi. Nabi lagi gak diutus lagi. Gak ada lagi Nabi. Gak ada Nabi lagi. Habis sudah. Dunia ini kufur semua. Krusial itu perang Badar. Kok Khidir gak hadir? Yahya gak hadir, orang telah wafat. Oh, masih hidup. Kalau masih hidup wajib hadir. Ya, wajib hadir. Kecuali ada uzur. Mungkin ada uzur. Enak aja. Khidir ma'dzur, jauh, enak aja. Katanya yadur fil ard, katanya Khidir keliling bumi. Nah, harusnya hadir. Ya. Nah, Allah musta'an. Ya. Wal Khidir hum yaz'umuna annahu ma mata al Khidir. Mereka menyangka Khidir itu belum wafat. Khidir masih hidup. Masih keliling dunia. Yahdur inda zikrih. Khidir akan hadir ketika disebut namanya. Ini kayak apaan ya? Ya. Ini kebatilan ini. Ya. Ini setan. Kalau hadir, Khidir, Khidir, Khidir, datanglah Khidir. Uhdur ya Khidir. Uhdur ya Khidir. Datang. Tiba-tiba ada sesosok suara di gua. Mada turid. Ya enggak? Masa Khidir pakai bahasa Jawa, ya? Ya. Adopo, kamu manggil-manggil sampean. Pakai pean lagi, Jawanya kasar. Ini jinnya jelas Jawa nih. Datang, mada turid. Nah. Wah, ini dia nih, Khidir ini. Mau aja dibohongin. Nah. Hai barakallahu fik. Wa ana ala ba'di matalibih, dan setan ini membantunya atas hal-hal yang diinginkan. Ya. Ya untuk menipunya. Ya, menipu dia. Sehingga dia tertipu, orang lain pun juga tertipu. Dari klaim bahwasanya adalah waliullah. Ya. Kalau ditanya wa ma adraka annahu wali, tahu dari mana kamu yang datang padamu itu wali? Ya, kata dia, oh itu ada karomah pada wali tadi. Ya, maka dijawab wal karomah, yang namanya karomah itu tidak bisa terjadi pada tangan wali, nggak bisa. Wali mendemonstrasikan itu bukan karomah, itu adalah khawarij syaitania. Taibar kalabikum. Wa katsirun minal kuffar, udah dibaca. Baik, fadal. Di tadi siapa? Ah. Baca berikutnya. Siapa? Zaki. Maqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa katsiru minal kuffari bi ard bi al-masyriqi wal maghribi yamutu li ahadihim al-maitu. فيأتيه الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت الميت. Kenapa jadi ميتا؟ وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب ربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. ها؟ عاش. عاش. أنه عاش في الماضي. أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء الشيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فلا تدع بكن فلا تدع فلا تدع فلا تدع فلا تدع أحدا يغسلني أو itulah nahiyah ya فلا تدع أحدا فلا تدع أحدا يغسلني fa ana aji'u wa ughassilu nafsi. Masyaallah. Falamma mata ra'a khadimuhu shakhsan fi suratihi fa taqada annahu huwa dakhala wa ghassala nafsahu. Falamma qada dhalika ad-dakhila ad-dakhilu fa'il qada falamma qada dhalika ad-dakhilu ghassalahu. Ai itu maf'ul dari qada. Bas oh. Falamma qada dhalika ad-dakhilu ghassalahu. Ai guslal mayyiti. Ai guslal guslahu. Ai guslal mayyiti. Guslal mayyiti. Ghoba. Wa kana dhalika shaytanan. Wa kana qad adallal adall. Wa kana qad adallal mayyita. Adallal mayyita. Wa qala innaka ba'dal mauti taji'u wa tughassilu nafsaka. Falamma mata ja'a aidan fi suratihi liyughwiya al-ahya'a kama aghwa al-mayyit al-mayyitu qabla dhalik. Baik. Ya. Ah. Ya, berkata kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, wa katsirun minal kuffar bi ardil masyriq wal maghrib yamutu lahum al mayyit. Ya. Nah, banyak orang-orang kafir di sebelah timur, barat, saat ada yang meninggal, ya, maka setan pun datang. Setan datang. Ya, setan datang. Kemudian ya. Yamutu lahum al-mayitu. Orang-orang mati di antara mereka mati, fayati syaitan. Ba'da mautihi, setan datang setelah kematiannya, ala suratihi, dalam bentuk wujud dia. Ya, dalam bentuk wujud dia. Ya. Nah, ini banyak di kalangan kufar. Biar yakin agama kita benar tuh, rohnya datang. Taib. Nah, dijelaskan di sini. Ya, yahsulu hadzal an bikasrah. Ini terjadi saat ini banyak sekali. Wa hum ya'taqiduna annahu dzalika al-mayyitu. Mereka pun meyakini, yang menyaksikan kalau sosok tersebut adalah ya si mayit itu sendiri. Ya, setan datang dalam bentuk dia. Si fulan mati. Maka pas si fulan mati, datang si fulan. Setan dalam wujud si fulan. Orang-orang menyangka, oh, itu si fulan tuh. Ya. Wa yaqdi ad-duyun. Kemudian setan melunasi hutang-hutang si ini. Jadi ceritanya dia datang, saya dulu punya hutang berapa. Wa yaruddul wada'i'. Kemudian dia pun mengembalikan barang-barang titipan. Ya, dia balikin. Wa yaf'alu asya'ah tata'allaku bil mayyit, dan dia pun melakukan banyak hal yang berkaitan dengan urusan si mayyit. Wa yadhabu wa yadkhulu ala zaujati wa yadhabu. Dia pun datang menemui istrinya dan dia pergi. Ya. Wa rubbama yakunu qad ahraqu maytahum bin nar. Terkadang mereka membakar mayit-mayit mereka dengan api. Kama tasna'u kufarul hindi. Sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang kafir India. Juga orang-orang Buddha. Wa yadunnuna annahu asya ba'da mauti. Mereka menyangka, oh, si mayit ini akan hidup setelah dia mati. Reinkarnasi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan di footnote nomor 3. Ya, ketika mereka, setan datang dalam wujud si mayit dan mereka menyangka, ya, itulah si mayit. Ya, kata Syekh, mereka menyangka itu adalah si mayit. Yang namanya mayit ilayati abada, enggak bakal datang selama-lamanya. Ya. Siapa yang udah mati, dia enggak akan bisa balik lagi ke dunia selama-lamanya. Ya, enggak bisa lagi selama-lamanya, enggak bisa. Mau balas dendam, minta tali pocong dibukain. Ya. Dendam dulu karena dulu dia di itu, nanti saya gerayangin kamu. Itu apaan itu, keyakinan apaan itu? Keyakinan. Ya. Taib, keyakinan apa kayak gitu? Enggak ada roh dunia, maka dia pergi meninggalkan dunia. Ya. Dia pergi, enggak ada rotan. Nihaiyatan, pergi total udah selesai. La yumkin ayarja ila dunia. Enggak mungkin dia balik lagi ke dunia. Ya. Ya, selesai udah. Ya. Walihada, oleh karena itu, idza talaba al-kuffaru ayyaudu ila dunya liya'malu salihan, oleh karena itu tatkala orang kafir meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka beramal soleh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yuqannituhum min hada, membuat mereka putus asa akan hal ini. Ya, nggak bisa membuat mereka putus asa, kehilangan harapan, membuat mereka putus asa bahwa mereka tidak akan mendapatkan hal tersebut selamanya. Mereka nggak akan balik ke dunia. Allah tidak akan mengembalikan kemayit ke dunia selama-lamanya. Oh itu, tapi itu mati suri, dia balik lagi. Mana ada orang mati suri, itu berarti belum mati. Dia belum mati. Istilah kita aja mati suri. Bahkan istilah medis bukan mati suri. Istilah medis apa itu istilahnya itu? Apalah, lupa saya. Bukan mati, orang masih berdetak jantungnya. Ya. Cuman dia hilang kesadaran. Oh tapi dia ngelihat neraka, ngelihat ini, ngelihat itu. Aduh. Dia sempat ditanya malaikat kubur, mimpi. Ya. Itu mimpi, kalau malaikat kubur betulan nanti udah kelar. Gak bisa jawab. Saya ditanya malaikat kubur, terus saya gak bisa jawab. Kata dia, ya udah kamu belajar dulu. Di dunia. Mana ada. Itu mimpi dia. Atau ima mimpi, ima dusta, udah gitu aja. Kalau mimpi tak guna, gak ada. Dan dusta biasanya. Saya ditanya malaikat kubur, marobuka, saya bingung. Lah, kalau beneran itu, udah kelar. Hah? Dihabisin dia, dipukul. Dengan tongkat, yang kalau tongkat itu dipukulkan ke gunung-gunung, hancur. Hah? Enak aja dia bilang. Taib ya, ini gak bisa. Kalau jadi mati suri itu belum mati. Ya. Taib, mana lagi kata Syekh? Wainama qad yahsulu hada. Ini bisa terjadi mukjizat bagi para nabi aja. Ya. Ini bukanlah bab bahwasanya mayit bisa kembali selama-lamanya ke dunia, enggak. Ya, para nabi bisa menjadi apa ngalamin hal tersebut mukjizat. Ya. Li ajli ghoradin minal aghrad, karena banyak tujuan. Ya. Semisal orang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel. Dan kisah yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka, kisah negeri yang ya alatimaru alaih yang dilewati anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah menghidupkan ya ini semua setelah kematiannya, dan Allah menghidupkan orang-orang mati di dunia ini li iqamati hujjatin au iqamati burhanin, ya untuk menegakkan hujjah sebagai mukjizat untuk nabi. Ya itu aja. Taib, barakallahu fik. Ya. Juga Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ya mengenai dibakarnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang kafir Hindia. Setelah dibakar mereka meyakini bahwasanya mayitnya akan hidup setelah kematiannya. Ya, fi ummatin minal umam au jinsin minal bashar misluma huwa fil hindi, ya di kalangan umat-umat atau di jenis berapa jenis manusia semisal yang ada di India, mereka membakar mayit mereka, ya di Bali juga ada. Ya kemudian setelah proses pembakaran, ya, setelah pembakaran datang, si mayit itu datang. Ya, si mayit itu datang fi abha suratin aw has ahsani surah, dalam bentuk yang paling rupawan. Ya, mayit datang dan dia mengatakan, saya ana ubasyirukum ini bikhair, saya kabarkan pada kalian berita gembira, saya baik-baik saja. Oh ini fil jannah, saya di surga. Padahal dia setan untuk menipu mereka. Ya, akhirnya mereka membakar mayit-mayit mereka. Ya. Di antara mereka ada yang membakar ketika mayit apa? Masih hidup. Ya. Ya. Taib. Allahu Akbar. Kemudian di antara mereka ada yang mendandani seseorang. Ya. didandani sama mereka, ya, kemudian mereka nyalakan api, ya, anak ini masih anak muda, masih syaban, ya, masih anak muda, masih muda, kemudian dinyalakan api, kemudian mereka lemparkan, ya, na'udzubillah. Ini terjadi, ya, sebagaimana mereka, ya, membawa pulang pengantin atau setelah waktu itu dalam keadaan gembira, fi abhas suratin, ya, dan dia mengatakan, saya ini dalam keadaan baik, saya dalam kebaikan, padahal dia adalah setan, setan yang menyamar menyerupai wajahnya, ya, untuk menipu mereka tatkala mereka membakar pemuda mereka. Ini yang diinginkan oleh setan, ya. Sampai hari ini orang-orang kafir di India melakukan itu, kata Syekh, membakar mayit mereka. Ya, di Indonesia juga ada, ya. Ya. Baik. Kemudian mana lagi berikutnya? Udah nih, ya. Wamin haula ini. Wamin haula syekhun kana bi Misr, udah dibaca belum? Udah. Ya, dan di antara mereka ada seorang syekh yang ada di negeri Mesir. Ya, syekh ini ausa khadimah. Syekh ini berwasiat kepada pembantunya. Idza anamitu fala tada ahadan yughassiluni. Kata Syekh ini, kalau saya mati, jangan biarin seorang pun memandikan jenazahku. Fa ana ajiu ughassilu nafsi. Saya nanti datang. Loh, anda mati, Syekh? Saya nanti datang, saya akan mandiin diri saya sendiri. Fala mamat, ketika Syekh menikmati, ra'a khadimu syakhsan fi suratihi. Ya, pembantunya melihat ada seseorang yang berwujud seperti wujudnya Syekh. Ya. Fa taqada annahu huwa dakhala wa ghassala nafsah. Si pembantunya ini pun meyakini bahwa, ya, yang masuk itu dan memandikan itu adalah syekh yang memandikan diri sendiri. Ya, barakallahu fik. Ini luar biasa ini lagi nih. Ya. Dia yakin, wah, ini tuan saya nih. Falamma qada dzalika dakhilu ghuslah, kata kalau orang yang masuk tadi, padahal itu setan, ya, sudah kelar memandikannya, ayo memandikan si mayit, ghabah, dia pun pergi, ya. Taib, wa kana dzalika syaitan, padahal itu adalah setan. Wa kana qad adalla al mayit, ya, dan dahulu dia telah menyesatkan si mayit. Dia bilang, innaka ba'dal maut taji, kamu, hey wahai syekh, setelah mati kamu akan datang nanti. Fatugassilu nafsak, kamu akan mandiin diri kamu sendiri. Fala mamata jahaidun fi surati liwiya al-ahya. Ya. Setelah syekh ini mati, datang juga akhirnya dalam bentuk dia untuk memfitnah, menipu orang-orang yang masih hidup, menyesatkan orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana si setan ini aghwal mayyit qabla dzalik, telah menyesatkan si mayyit, si syekh, ya sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, dianggap orang itu karomah. Allahu musta'an. Ini mengerikan yang kayak gini nih. Ya. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya. Al-mayyit, ya, mayit sendiri telah disesatkan oleh setan tadi. Ya. Taib. Karena si mayit itu enggak membiarkan orang untuk memandikan dia. Seperti kondisi mayit-mayit yang umum. Ya. Namun si mayit ini, si Syekh ini malah mewasiatkan pembantunya supaya jangan ada seorang pun, ya, yang memandikannya. Kenapa si Syekh ini ngomong begini? Karena Syekh pernah dapat wangsit di Mesir. Nanti saya akan mandiin kamu kalau mati, jangan. Nanti kamu datang kok, kalau kamu mati kamu datang. Ta'atan li syaitan, karena mentaati setan. Maka tatkala dia mati, benar ada orang datang dalam bentuk si mayit. Oh, ya. Orang-orang yang hadir menyangka bahwasanya itu mayit, mandi diri sendiri. Hebat ini Syekh. Amalan apa ya? Oh, ternyata suka ngasih larum saji misalnya. Padahal hakikatnya itu setan untuk menyesatkan manusia. Si mayit tertipu, orang-orang pun tertipu. Ya, oleh setan ini. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Fal hadar, hati-hatilah. Ya. Padahal setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Yang allati turawwiju hadhil afkar, yang mempopulerkan pemikiran yang khabithah, yang jelek ini. Ya. Ini setan yang mempopulerkan. Dibaca di majalah-majalah sufi. Ya. Majalah apa lagi itu namanya? Taib barakallahu fik. Ya. Dan diturohat, palsuan, kebohongan ini semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus ya, ada lagi. Wa minhum man yara arsyan fil hawa. Ya. Fadhal, dibaca berikutnya. Rai, baca Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimallahu taala, wa minhum man yara arsyan fil hawa'i wa fawqahu nurun wa yasma'u min man yukhatibuhu wa yaqulu ana rabbuka, fa idza kana min ahli al ma'rifati alima annahu syaitan fazajarahu wasta'ada fazajarahu wasta'inya gimana huruf zai fazajarahu wasta'ada billahi minhu fayazulu wa minhum man yara ashkhasan fil yaqdati ashkhasan fil yaqdati fil yaqadah sadar yad'i ahaduhum annahu nabiyyun aw siddiqun aw shaykhun minas salihin wa qad jara hadha li ghairi wahidin wa minhum man yara fi manamihi anna ba'd al akabiri imma siddiqu wa aw radiyallahu anhu aw ghayruhu qad qassa sha'rahu aw halaqahu aw albasahu taqiyatahu أو ثوبه فيصبح على رأسه طقية وشعره مخلوق أو مقصر إنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأهوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والجن الذي يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم والجن فيهم al-kafiru wal-fasiqu wal-mukhti'u. Fa in kana al-insi kafiran aw fasiqan aw jahilan dakhalu ma'ahu fil kufri wal fusuqi wal dalali wa qad yu'awinunahu idza wafaqahum ala ma yakhtarunahu min al kufri mislul iksami alaihim bi asma'i man yu'azzimunahu min al jinni wa ghairuhum wa mislu an yaktuba asma'allahi. Cukup sampai sini dulu. Dari mana tadi? Minhum man yara arsyan. Wa minhum man yara arsyan. Di antara mereka ada yang melihat ars fil hawa. Ya. Di angkasa, dia melihat, ada ars. Padahal bohong. Yang dilihat di angkasa mentok itu langit. Langit pertama. Nah, jarak antara langit pertama dengan langit kedua, jarak antara bumi dengan langit. Sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, kursi. Di atas lagi ada air, baru ada ars. Berapa kali lapis baru bisa melihat ars? Ini enak aja. Ya, baru, ars, bodoh kali. Nah, ternyata memang orang bodoh. Gampang dibodohin. Wa fawqahu nur katanya. Di atasnya ada cahaya. Yasma'u man yukhatibuh. Dia mendengar seseorang, ada orang yang berbicara kepadanya. Dia mengatakan ana rabbuk, aku rabbmu. Wah, kaget ya. Nah, kalau dia adalah orang yang ahli ma'rifah, ini ulama dia mengerti alima annahu syaitan. Ini pasti dia tahu. Oh, ini syaitan ini. Fazajarahu. Ya, maka dia akan mengusirnya wasta'adza billah. Dia memohon perlindungan pada Allah. Fa yazulu, syaitan itu pun hilang. Nah, baik. Wa minhum man yara ashkhasan fil yaqadhah. Ya. Di antara mereka ada yang melihat ashkhas, sejumlah orang fil yaqadhah dalam kondisi terjaga, enggak mimpi. Yadai ahaduhum annahu nabiyyun aw siddiqun aw syekhun min as-salih. Orang-orang itu mengklaim di antara mereka ada yang nabi, jadi as-siddiq dan syekh, orang saleh. Padahal dia setan ya. Qad jaru hadza li ghairi wahidin. Dan ini terjadi di banyak orang. Enggak cuma di satu orang. Ya dan billah. Ya. Baik, nah, ini dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, di antara mereka ada yang melihat ars. Ya. Sarir, singgasana di antara langit dan bumi. Dia melihat di atas ada cahaya. Padahal ada setan yang digambarkan begitu aja. Ya. Fa wa amarahu bi asya. Memerintahkan, aku adalah Rabbmu. Kamu harus begini begitu. Maka seorang mukmin mendustakan hal tersebut. Maka dia akan hilang, akan pergi, terbang. Adapun kalau orang mukmin, tertipu ini dan akan taat. Nah, akan di ya. Ini diingatkan ya bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani tatkala dia berjalan ya, maka dia akan dinaungi oleh awan di atasnya. Ya, maka diangkat kepalanya. Ya, dia lihat ars. Faro'a arson, arsyan alaihi syakhs. Terus di atas ars ada orang. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Ya. Wahai Abdul Qadir Jilani, aku adalah Rabbmu. Ini kisah ini juga ke Ghazali kalau enggak salah. Tapi mimpi kalau Ghazali. Ya. Allah musta'an. Ya, kemudian kata ini, kata yang ngaku-ngaku ini, ya, aku mensucikan kau dari hal-hal, menghalalkan untuk engkau dari hal-hal yang aku haramkan pada engkau. Ini dikisahkan ya, wuyudkar. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kadzabta innama anta syaitan. Ya. Ya. Taib. Karena kata Syekh Abdul Qadir, engkau dusta, engkau setan. Karena enggak bakal turun setelah wafatnya Rasul ada penghalalan, pengharaman. Ya. Barakallahu fik. Kalau orang awam, orang jahil tertipu ini. Na'udzubillah. Kemudian mana lagi tadi? Wa minhum, di antara mereka ada yang melihat dalam mimpinya. Ya, ada yang mimpi. Ya, di antara mereka ada yang melihat dalam mimpinya anna ba'dul akabir imma siddiq ya au ghairihi wa qad qassa sya'rah. Ya, di antara mereka ini juga demikian. Ya, lihat di mimpinya bahwa sebagian para pembesar, di antara ada Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, telah menggunting rambutnya atau mengundulinya. Ya, mencukur rambutnya, mengundulinya, atau albasahu, ya, ya, albasahu taqiyatahu, atau menyandangkannya, taqiyah itu semacam peci, ya, mengenakan peci, pecinya, taqiyah peci, ya, ya, atau saubah pakaiannya. Rizbihu ala ra'si taqiyatin. Ya. Wa yusbihu wa ala ra'sihi taqiyatun. Ya. Lalu dia bangun, ternyata di atas kepala ada peci. Dia mimpi ketemu Abu Bakar, dikasih peci. Pas dibangun, wah ini dia, di peci Abu Bakar ini. Nah. Ya, di mimpi dicukurin sama Abu Bakar Siddiq, sini kamu tahallul gitu. Hah? Pas dia bangun, nah, pas dia bangun, was syaruhu makhluk sudah cukur, ya, ah, omu kosor sudah dipendekin, wah, gitu. Ini saya ingat dulu ya, ini kejadian ya, kita waktu di grup-grup dakwah dulu, memang aneh-aneh ya, ada teman yang mengklaim berjumpa Abu Bakar. Dia salaman Abu Bakar. Pas dia bangun, tangannya tuh wangi. Wangi betul. Betul-betul wangi. Kita dulu bodoh-bodoh jadi cium tangan dia. Masya Allah, wangi. Ini Masya Allah. Dia bangun. Orang bangun gak? Orang tidur dia. Mungkin kalau tidur gak pakai dikasih wangian. Ini nyata ini ya. Padahal orangnya supi waktu itu. Nah, namanya di grup dakwah itu kan macam-macam ya. Ada yang kenal Allah, ada yang enggak, ada yang macam-macam. Ya, ada yang rada salapi, ada yang praktekin betul-betul sifat sholat Nabi. Ya, kayak saya dulu, udah ikut Fathul Majid, udah ikut wasitiyah, usul salat, masih begitu, masih ikut ya. Dakwah yang keliling-keliling ikut. Macam-macam di situ. Macam-macam. Ada yang supi. Nah, yang mimpi ketemu Abu Bakar ini yang supi. Ini yang supi ya. Allahu musta'an. Nah, innamal jinnu. Namun jinlah yang mencukur rambut dia, memendekkan rambut dia. Hadhil ahwal syaitani. Inilah kondisi setan. Ya. Tahsulu liman kharaja anil kitabi was sunnah, yang sudah keluar dari Al-Qur'an dan sunnah, menyisi Qur'an dan sunnah. Ya. Wahum darajatun, dan mereka ini bertingkat-tingkat kondisinya. Allahu musta'an. Ya. Hmm. Ini penting nih. Hadhil ahwa syaitaniyah tahsulu liman kharaja minal kitab anil kitab wa sunnah. Amma ladzi tamassaka bil kitab wa sunnah fa innahu la yaqtaru bi hadhil umur. Adapun yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dia enggak tertipu dengan perkara ini. Unzur madza qala Abdul Qadir Al-Jilani. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Ya. Innahu la yanzilu ba'da ar-rasul tahlilun wala tahrimun, kata Syekh Abdul Qadir. Ketika setan mengatakan, ya, kata setan, saya sudah halalkan apa yang sudah saya sucikan kamu. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Enggak ada lagi tuh setelah Rasul ada penghalal-pengharaman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Ilmu akhirnya menjaganya dari setan. Ya, dan kekufuran yang sangat parah. Keberkahan ilmu. Tayyib barakallahu fikum. Baik, sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Berapa halaman? 2 atau 3?